السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، sudah kita sebutkan أقوال ucapan para ulama tentang kemestian kita untuk kembali kepada salaf, dan tentang istilah salaf itu sendiri, bahwa itu sudah masyhur, sudah dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Maka kita nukil di sini sebagai tambahan keterangan, yaitu ucapan Imam As-Sam'ani berbicara tentang apa makna as-salafi. Kata beliau, kalimat as-salafi dengan difathahkan sinnya dan lamnya dan diakhiri dengan fa, hadhihi an-nisbah ila salaf. Kata beliau, ini adalah penisbatan kepada generasi salaf. Wa intihalu madzahibihim, maknanya mengikuti madhab mereka sesuai dengan apa yang mereka dengar dari kalangan salaf. Ibnu Athir mengatakan, mengomentari ucapan As-Sam'ani, wa'urifa bihi jama'atun, dan dikenal dengan istilah salafi sekian banyak ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan beliau banyak menulis rijal. Rijal maksudnya tokoh-tokoh ulama, rawi-rawi hadis, dikumpulkan oleh beliau dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala, perjalanan hidup para ulama. Selalu beliau pujikan ulama Ahlus Sunnah dengan sekian pujian. Beliau adalah seorang yang faqih, alim dan seterusnya. Dan seringkali beliau sertakan bersama pujian tersebut kalimat wa kana salafiyyan, dan dia adalah seorang salafi. Artinya sudah masyhur. Sebagaimana di halaman 380 juz ke-12 Az-Zahabi dalam siarnya berkata, "Falladhi yahtaju ilayhi al-hafiz an yakuna taqiyan dzakiyan salafiyan." Kata Az-Zahabi, semestinya seorang hafiz yang digelari al-hafiz seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya adalah seorang yang naqi, taqiyan, zakiyan, yang bertakwa, cerdas, salafiyan, dan mengikut salaf. Disebutkan salafiyan. Demikian pula beliau berkata, masih dalam siar tetapi menukil ucapan Daruqutni. Kata Zahabi dari Daruqutni, lam yadkhulir rajul abada. Artinya beliau menerangkan tentang Imam Daruqutni, memuji Imam Daruqutni. Kata Dzahabi, beliau Daruqutni lam yadkhul abadan fi ilmil kalam. Orang ini enggak pernah masuk ke dalam ilmu kalam. Walal jidal wal khawd fi dzalik. Tidak berbantah-bantahan, tidak masuk pada ilmu mantik. Bal kana salafiyan, bahkan dia adalah seorang salafi. Daruqutni dipuji oleh Adz-Dzahabi dalam siar dengan kana salafiyan. Beliau adalah seorang salafi. Demikian pula sekian banyak ulama ahli sunnah dijuluki oleh beliau sebagai pujian, bukan sebagai cercaan. Kana salafiyan, kana salafiyan. Dia adalah pengikut salaf, dia adalah pengikut salaf. Idza kana sadiqan. Kalau memang jujur, konsekuen, enggak mengapa mengatakan saya salafi. Enggak mengapa mengatakan saya asyari, sama tidak apa-apanya untuk menyatakan saya sunni. Saya ahlu sunnah. Apalagi kalau tersamar. Tersamar itu maksudnya mereka menduga kita Syiah. Hati-hati, ada kelompok Syiah di kampung kita. Ternyata yang dimaksud kita. Ya harus jawab, maaf, saya bukan Syiah. Saya seorang ahlu sunnah, pengikut salaf. Qul inna a'udzu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, bolehkah menamakan diri dengan salafi atau asari? Muhammad as-salafi atau Muhammad al-asari atau Abdullah al-asari. Dijawab oleh Syekh, "Idza kana sadiqan." Kalau jujur, konsekuen bahwa dia mengikut salaf dan dia mengikut asar, labas, tidak mengapa. Mithl ma kana as-salaf yaqulun, sama sebagaimana salaf dulu menyebutkan sahabat-sahabat yang lain dengan kalimat fulan asari, fulan salafi. Hada tazkiyah, lakin tazkiyatun la budda minhu. Memang itu tazkiyah, tapi tazkiyah yang harus, tazkiyatun wajibah, tazkiyah yang wajib. Apa makna tazkiyah? Tazkiyah itu seperti mensucikan diri. Artinya, kalau ada seseorang yang menyatakan saya orang yang paling bertakwa, saya orang yang paling ternyata tazkiyah, dan enggak boleh. Dalilnya ayat Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum." Kalau kalian jangan sucikan diri kalian sendiri. Saya bersih dari kesalahan, saya maksum. Jangan, itu tazkiyah, tidak boleh. Menamakan seseorang dengan tazkiyah tidak boleh. Si fulan maksum terjaga dari kesalahan, enggak bisa. Tetapi kalau kalimat salafi atau asari memang mengandung tazkiyah, tetapi ini tazkiyah yang harus. Sebagaimana orang berkata kepadamu, apakah kamu muslim? Bagaimana? Oh, enggak, saya kafir. Enggak boleh. Ya muslim. Walaupun ternyata Islamnya enggak benar. Kurang benar, iya kan? Seperti itulah kira-kira. Sama dengan kalimat, apakah kau beriman? Mau tidak mau kita menjawab, ya beriman. Padahal konsekuensi iman berat. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah kebetulan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal pada Rabb mereka. Di dalam ayat lain dikatakan innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian tidak ragu berjihad, memperjuangkan agama dengan hartanya dan nyawanya di jalan Allah. Dalam ayat lain mengatakan, qad aflahal mu'minun. Selamat orang yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Walladzina hum lifurujihim hafidhun ila akhir. Kalau kamu mengatakan beriman, apakah kamu sudah meninggalkan lagu? Apakah kamu sudah khusyuk salatnya? Apakah kamu sudah menjauhi atau menjaga kehormatanmu? Apakah engkau sudah begini? Kalau dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya, disebut nama Allah gemetar hatinya, sudahkah seperti ini? Ya emang belum sih. Tapi apa mengatakan saya bukan mukmin? Kamu mukmin? Saya. Karena firman Allah ini penjelasan bahwa kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Sama seperti kalimat saya salafi, saya sunni, saya ahlu sunnah. Maknanya saya adalah orang yang berpendapat untuk mengikuti jejak salaf, untuk mengikuti jejak sunnah, untuk mengikuti jalannya para generasi utama. Maka itu adalah tazkiyah tu labudda minhu. Itu adalah tazkiyah yang harus. Sebab kalau tidak salafi, artinya sesat, menyimpang dari jalan salaf. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syaikhul Fauzan juga pernah ditanya beliau, apa makna salafiyah? Dan apakah wajib kita menjalani jalan salaf? Qala as-salafiyah yastair ala manhaj as-salaf. Salafiyah adalah berjalan di atas jalan salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan generasi pertama yang utama. Maka kita mengikuti mereka dalam akidah, dalam pemahaman, dalam akhlak. Wajib atas setiap muslim untuk mengikuti manhaj salaf. Lihat jawabannya barakallahu fikum. Bukan hanya dalam masalah akidah saja. Mengikuti salaf dalam masalah akidah, mengikuti salaf dalam masalah ibadah, mengikuti salaf dalam masalah akhlakul karimah. Salafi masih ngerokok. Emang ada sahabat ngerokok? Siapa, Abu Bakar atau Umar? Tidak kenal yang kayak gitu itu. Salafi kok masih bergelimang maksiat dan dosa, terang-terangan lagi gak malu. Apa ada salaf seperti itu? Salafi ngemplang, tau ngemplang? Gak bayar utang, ditagih, masa sama salafi nagih? Kemudian ada semua datang keanehan-keanehan. Kita tanyakan apa makna salaf. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang punya uang tapi gak mau bayar utang, itu adalah kezuliman. Orang yang punya tapi gak mau bayar, itu zulmun, kata Nabi, kezuliman. Ini sunnah. Maka ahli sunnah adalah yang berpegang dengan sunnah. Begitu dia punya, dia bayar. Artinya ahli sunnah, akhlaknya ikut salaf para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qul inna a'udzubikumullah, dalam masalah aqidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah semangat berjuang, semangat belajar seperti mereka. Ini yang dikatakan dengan manhaj salaf. Apa hukumnya? Wajib ala kulli muslimin, setiap muslim dari kelompok manapun, dari organisasi apapun, siapapun dia, wajib mengikuti salaf. Wajib mengikuti para salafus saleh dalam memahami Quran was sunnah. Para ulama menyatakan wajib karena dalil-dalil. Apa dalil-dalilnya? Satu ayat sudah kita baca tadi dalam sesi pertama. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan anshar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka. Berarti yang diridhoi yang mengikuti muhajirin dan anshar. Dalil kedua, ucapan Rasulullah SAW, khairun nas qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Artinya mereka umat terbaik. Dalil ketiga, Rasulullah SAW menyatakan juga dalam hadis yang sahih dalam wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah aku dan sunnahnya para khalifah-khalifah. Ini para sahabat. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah orang-orang yang kembali kepada-Ku. Yang selalu kembali kepada-Ku. Ternyata orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, Wa man yushaqiq ar-rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul, wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukannya jalan orang-orang mukmin itu, kami nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia, kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Diancam dengan kesesatan di dunia, diancam dengan neraka jahannam. Siapa yang diancam dengan dua ancaman mengerikan ini? Orang yang yushaqiqir rasul, yang menyelisihi jalan rasul. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang dimaksud? Dalam di sini dengan alif lam. Dalam bahasa Arab kalau ada alif lamnya itu sudah ada kejelasan. Sehingga maknanya, dan tidak mengikuti orang-orang mukmin itu, orang mukmin yang itu. Yang mana? Yang pasti dan dipastikan keimanannya oleh Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang-orang mukmin yang dipastikan keimanannya oleh Allah? Tidak ada, kecuali para sahabat. Enggak ada yang dipastikan keimanannya kecuali para sahabat. Kita enggak turun wahyu mengatakan kamu mukmin, enggak ada. Tapi para sahabat turun wahyu dan menyatakan mereka orang beriman. Apa wahyunya? Dalam surat Al-Anfal. Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka orang yang beriman, kemudian berhijrah bersama Nabi, kemudian berperang bersama Nabi, dan yang menyiapkan tempat di Madinah, dan yang menolong, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Golongan yang beriman, berhijrah, berjihad bersama Nabi, muhajirin. Mereka yang awal wa nasaru, yang menyiapkan tempat dan menolong kaum Ansar. Kata Allah, muhajirin dan ansar, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki. Mu'minuna haqqan, mukmin-mukmin yang benar-benar mukmin. Dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berarti mereka mu'minuna haqqan. Ayat ini berkata, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk, dia pilih jalan lain. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain, bukannya jalan orang-orang mukmin itu. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman yang sangat mengerikan di dunia yaitu kesesatan. Ancaman yang sangat mengerikan di akhirat yaitu jahannam. Siapa yang diancam dengan ancaman yang mengerikan ini? Orang yang yushaqiq. Apa yushaqiq? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yushaqiq huwa fi syaqqin war rasul fi syaqqin akhar. Dia di satu sisi, rasul di sisi lain. Dia di satu jalan, Rasulullah SAW di jalan lain. Artinya dia mencari jalan selain jalan rasul. Mengikuti sisi yang lain, bukan sisi yang jalan rasul. Dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat. Sangat jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa yang celaka, yang berbahaya adalah mereka yang tidak mengikuti para sahabat. Disebutkan pula dalam tafsir tersebut bahwa dua perkara ini saling berkait. Satu, menyelisihi jalan rasul, menyelisihi sunnah. Yang kedua, menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Ini gak bisa dipisahkan. Orang yang menyelisihi sunnah otomatis menyelisihi jalan para sahabat. Karena jalannya para sahabat ikut sunnah. Jalannya para sahabat berpegang dengan sunnah. Kalau dia menyelisihi sunnah, berarti dia berjalan bukan di jalannya orang-orang mukmin. Kalau dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, mesti gak ngikut sunnah. Gak ngikut sunnah, mesti gak ngikut orang beriman. Kalau gak ngikut orang beriman, mesti gak ngikut sunnah. Gak mungkin bisa mengikuti sunnah tanpa mengikuti para sahabat. Gak bisa. Lima ada, mengapa demikian? Kita ini mendapatkan hadis, riwayat, ilmu tentang agama dari para sahabat. Bukan begitu? Dari mana? Oh, cat. Tiba-tiba kita ketemu Rasul. mimpi, wangsit, aku ketemu Rasul, Rasul berkata kerjakanlah ini, begitu? Tidak. Melalui sanad, anfulan, anfulan, anfulan. Siapa yang terakhir? An Abi Bakar As-Siddiq, an Umar bin Khattab, an Amir al-Mu'minin, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Ibn Umar, an Ibn Mas'ud. Sahabat. Kalau kita mau mengambil sunnah tidak melewati para sahabat, dari mana kita dapat? Barakallahu fikum. Maka ini ayat ancaman bagi mereka yang tidak mengerjakan dua perkara, tidak mengikuti sunnah dan tidak mengikuti para sahabat. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan dengan kalimat-kalimat yang hampir sama tentang masalah sunnah. Di samping alaikum bisunnati, juga menyatakan khairun nasi qarni, juga beliau menyatakan bahwa yang selamat ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat aku dan para sahabat. Ini dalil-dalil ayat dan hadis. Sehingga para ulama mengucapkan kalimat yang sama sejak salaf, sejak sahabat. Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ini kalimat yang sangat terkenal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ngikutlah, jangan mengada-ngada, selamat. Cukup. Kufitu mana? Kamu dicukupi. Ittabi'u, ngikut saja. Wa la tabtadi'u, jangan mengadakan perkara baru. Faqad kufitu, kalian telah dicukupi. Ngapain susah-susah kita ngarang sendiri, berpikir sendiri kayak apa ibadah yang bagus kira-kira. Apa kalau begini kayaknya bagus, kalau begini kayak enggak usah susah-susah. Semua sudah lengkap ada dalam Quran. Semua sudah lengkap ada dalam hadis. Semua sudah lengkap diajarkan oleh para sahabat dengan riwayat, dengan sanad. Qul inna a'udzukum billah. Kata Abdul Mas'ud, ikut sajalah, ikut. Enggak usah bikin-bikin baru. Apa yang ada kerjakan. Qul inna a'udzukum billah, sebagai contoh zikir saja. Ada karangan-karangan. Zikir karangan fulan, zikir karangan fulan, zikir karangan fulan. Susunan fulan, susunan fulan, susunan fulan. Atau bahasa di sininya ratib. Ratibnya fulan, ratibnya fulan, ratibnya fulan. Mengapa? Tidak kita ikuti ratibnya Rasulullah SAW, selesai. Kalau ambil kitab An-Nawawi rahimahullah, dan itu tokoh besar dari mazhab Syafi'i, yang saya yakin mereka semua yang berbicara ratib-ratib itu semuanya kenal dengan Imam An-Nawawi, karena mereka menganggap imam. Punya buku Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir Nabi SAW. Tebak sekian. Kita katakan sudahlah, sebelum kamu ratib-ratib ini, nanti. Ini dulu zikir-zikir Nabi ini yang disusun, dikumpulkan oleh beliau An-Nawawi, kamu kerjakan seluruhnya. Kalau sudah selesai, baru nanti yang lain. Baru kita cari ratib-ratib yang lain. Ratib ini dulu. Belum selesai. Yang ini saja tidak selesai. Kenapa harus cari ratib-ratib yang baru? Kalau kebetulan benar, tidak apa-apa. Kalau terjadi hulu, ekstrim, berlebihan kata-katanya, jadi salah. Qulna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu baru satu contoh. Masih ada lagi sekian banyak contoh. Sudah ada di dalam sunnah, tapi mereka bikin sendiri. Sudah ada dalam hadis yang sahih, mereka bikin sendiri. Sudah ada sekian banyak ajaran-ajaran Nabi SAW yang lengkap. Sahih Bukhari masih lengkap terjaga, Sahih Muslim masih lengkap terjaga, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, semuanya masih lengkap terjaga. Musnadnya Imam Ahmad masih lengkap terjaga. Sekian banyak kitab-kitab, Muwatta'nya Imam Malik masih lengkap terjaga. Apa perlu yang lain? Apa perlu tambahan baru, karangan baru? Tidak perlu. Ngikut sajalah. Maka selesai. Ikut siapa? Ikut Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Cara salaf. Bagaimana salaf itu? Ikut, kita ikut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sesungguhnya itu lebih mudah daripada kita harus berpikir sendiri, ngarang sendiri. Qala, berkata pula Abdullah bin Mas'ud, masih kalimat dari beliau, tapi lafadznya berbeda. Inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi' wala nabtadi' wala nadhillu ma tamassakna bil athar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kita ini hanya ngikut, kita bukan memulai ajaran Islam ini, bukan kita yang memulai. Kita hanya ngikut yang sudah ada dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita mengikuti, bukan memulai. Wa nattabi' wala nabtadi', maka kita ini ngikut, tidak membikin-bikin baru. Wala nadhilla ma tamassakna bil athar, dan kita enggak akan sesat kalau kita ngikut athar. Enggak akan sesat kalau kita ikut riwayat-riwayat. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata juga seperti itu, alaikum bisabili wassunnah, atas kalian untuk berpegang dengan jalan ini dan dengan sunnah ini. Fa innahu laysa man abada ala sabil wassunnah dzakara ar-rahman fa fadat aynah. Sesungguhnya tidak ada min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun di atas jalan ini jalan salaf, di atas jalan sunnah, kemudian ingat Allah, berlinang air mata karena takut pada Allah, tidak mungkin orang seperti ini akan disentuh api neraka. Tidak mungkin akan disentuh api neraka. Wa inqtisadan fi sunnah khairun min ijtihad fi khilafi sunnah. Masih kata ucapan Ubay bin Ka'ab. Dan sederhana tetapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berijtihad tetapi menyelisihi sunnah. Ucapan salaf, ucapan sahabat Ubay bin Ka'ab. Kalau kita sederhana, sederhana itu artinya apa adanya saja. Kerjakan yang wajib-wajibnya saja, tinggalkan yang haram-haram, selesai. Itu sederhana namanya. Tapi di atas sunnah lebih baik daripada kita banyak beribadah tapi di atas bid'ah, menyelisihi sunnah, percuma. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan enggak ada perintahku, kata Nabi, tertolak dia. Enggak diterima. Sehingga seorang ulama yang namanya Salam berkata pada dirinya, ya Salam, nim 'ala sunnah khairun lak min an taquma 'ala bid'ah. Wahai Salam, kau tidur dengan cara sunnah lebih baik daripada bangun malam dengan cara bid'ah. Lihat cara berhitungnya para ulama. Tidur, tetapi kalau caranya sunnah, dapat pahala dia. Tidur dengan madhab ke kanan, menghadap ke kanan, membaca doanya sebelum tidur, baca ayat kursi, masya Allah. Daripada yang bangun semalam suntuk sholat 100 rakaat di atas bid'ah, di atas kesesatan-kesesatan, atau di atas cara-cara yang tidak diajarkan. Kasihan, capek, tertolak dia. Qulina a'udzubikumullah, tentunya yang lebih bagus lagi yang bangun malam di atas sunnah. Itu lebih bagus lagi. Qala selanjutnya Abu Aliyah rahimahullah berkata, setelah sahabat tadi, alaikum bil amri al awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Hendaklah kalian itu berpegang dengan apa yang pertama dulu, yang dipegang oleh generasi pertama sebelum terjadi perpecahan. Siapa yang berpegang dengan atau dikatakan orang pertama? Para sahabat. Apa yang dimaksud perpecahan setelah munculnya Syiah dan Khawarij? Kata beliau, alaikum bil amril awal. Kata Abu Aliyah rahimahullah, atas kalian untuk berpegang dengan yang pertama dulu sebelum terjadinya perpecahan. Al-Auza'i generasi berikutnya berkata, usbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum. Sabarlah dirimu untuk tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu untuk tetap di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Waqul bima qalu, dan ucapkan seperti mereka berucap. Jangan lebih, jangan kurang. Waqfu amma kufu anhu, dan tahanlah dirimu atas apa-apa yang mereka pun mentahan di diri mereka. Jangan kerjakan apa yang mereka tidak kerjakan. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang saleh. Ucapan Al-Auza'i rahimahullah. Wasluk sabila salafika, salafmu, ikutilah jalan salafmu. Fa innahu yasa'uka mawasi'ahum, karena itu memungkinkan bagimu apa yang memungkinkan bagi mereka. Mereka bisa, masa kamu enggak bisa? Artinya bisa, jalanilah seperti mereka. Kalaupun belum berhasil, kalau jalannya sama, akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Seperti ada seorang tabi'i ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, ya Imam, mana mungkin kami bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar wa Umar? Mana mungkin kami bisa menjadi seperti Muhajirin wal Ansar? Gak mungkin. Kita siapa, mereka siapa? Mereka sudah berjalan dengan kuda-kuda yang gagah di depan sana. Bagaimana kita mengejar mereka?" Apa jawaban gurunya? "Kalau engkau berjalan di jalan mereka, kalau engkau berjalan di jalan mereka, walaupun engkau dengan keledaimu," keledai itu terkenal lambatnya, "walaupun dengan keledai, Allah akan gabungkan kamu dengan mereka karena jalannya sama." Kita tahu, wah sahabat di sana, kita sedang meniti jejak sahabat, entah kapan bisa sama seperti mereka, tapi jalannya sudah benar, akan digabungkan dengan Allah Ta'ala. Maka kita berkata, mungkin kita lebih parah dari keledai, walaupun kita merangkak, tapi kalau di jalan yang sama, di jalan mereka, insya Allah, Allah akan gabungkan kita dengan mereka. Karena innamal a'malu binniyat. Kita sudah meniti jejak para salafus salih. Walaupun kita masih di sini, masih merangkak kita. Betapa beratnya kita merangkak dengan berbagai macam rintangan-rintangan. Demikianlah keadaan dunia, selalu dengan ujian demi ujian. Tapi kalau jalannya sama, insya Allah, Allah akan gabungkan kita dengan mereka binillahi ta'ala. Wa qala aidan, berkata juga Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka al-qawl." Kata Al-Auza'i, atasmu untuk meniti jejak-jejak salaf, walaupun manusia menolakmu. Dan hati-hati engkau dari pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka hiasi kata-katanya dengan indah. Ini kalimat emas, masya Allah. Kalimat yang sangat bagus dari Imam Al-Auza'i. Ikutilah jejak salaf, walaupun manusia menolakmu. Di sini catatan pentingnya adalah bahwa dakwah salafiyah bukan dagang. Kalau dagang, gak laku akan kamu rubah supaya laku, kan begitu. Dagang kue, wah ini gak laku, mesti coklatnya diganti keju. Ganti keju, tawarkan lagi kue, kue, kue. Masih sedikit yang laku, ini mungkin kurang anu, ganti lagi. Kasih kismis di atasnya. Dikasih lagi ini, kasih itu. Iklan sana, iklan sini. Masih belum laku, dia akan ganti lagi. Itu dagang. Tetapi kalau dakwah, yang ditawarkan hanya itu, tidak lain. Yang ditawarkan qala Allah, qala Rasul. Yang ditawarkan adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yang ditawarkan adalah dakwah salafiyah. Yang ditawarkan adalah apa yang dipegang oleh para sahabat. Ini laku, alhamdulillah. Tidak laku, ya Allah, aku sudah sampaikan. Kan begitu. Allah katakan pada nabinya, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, tidaklah kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Disinilah perbedaannya dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Disinilah perbedaannya dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Kalau dakwah hizbiyah, karena memikirkan hizb, memikirkan partainya atau memikirkan suara terbanyak, memikirkan pasukannya atau memikirkan jumlah, maka berpikir seperti orang dagang kue. Ini kayaknya kalau kita pakai yang ini, pengikutnya sedikit. Udahlah, gak apa-apa, pakai ginian juga Loh, tapi kan itu enggak sunnah. Dikit enggak apa-apa deh, yang penting laku. Ternyata enggak laku juga. Bagaimana? Ya sudah, pakai bikin acara-acara film juga enggak apa-apa. Bikin lagi. Ini khodimina azzakumullah. Kalau dakwah salaf ini demikian. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, bukan kewajiban kita memaksa manusia. Bukan kewajiban kita untuk memaksa manusia. Kita harus menjelaskan, ini hak, ikutilah. Ini batil, hindarilah. Kalau mereka mengikut, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mengikut, kita sudah menyampaikan dan mereka akan ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Qalu bala. Akan dijawab, iya tentu, sudah datang pada kami pemberi peringatan, tapi kami menolaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, sudah kita nukil tadi, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah. Prinsip sunnah menurut kami adalah mengikuti apa yang telah dipegang oleh para sahabat. Wa ma zala al-ulama min a'immati sunnah jilan ba'da jil yad'u ila ittiba'is salaf. Dan terus demi generasi mereka mengajak kepada salaf. Dari sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Qala, di antara, karena kita ringkas saja, di antara prinsip-prinsip mereka apa saja? Supaya tahu, kalau yang prinsip begini berarti salah. Yang tidak begini bukan salah. Yang pertama, hasruhu masdarut talaqqi fil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Pertama, sumber pengambilan ilmu Quran dan sunnah. Kalau ada yang menguranginya, Quran saja tanpa sunnah, bukan salaf. Berarti dia menyelisihi salaf. Seperti para pengingkar sunnah atau sejenisnya. Wa fahmuhu an-nusus ala dhaif fahmi salaf. Prinsip kedua, mereka memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in. Nasirkannya seperti tafsir mereka. Nasirkannya, mengerjakannya seperti mereka menerapkan. Mendakwahkannya seperti mereka mendakwahkan. Kalau tidak ada contohnya dari salaf, jangan ditiru, jangan dicoba. Karena itu jelas bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah, kata Ibnu Jubair, "Ma la ya'riful badriyuna laysa min ad-din." Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badar bukan dari agama. Pengikut perang Badar, apakah kenal anasid-anasid dakwah dengan nyanyian-nyanyian, apalagi dengan musik? Tak kenal. Mereka para Badriyun radhiyallahu ta'ala anhum, apakah kenal dakwah dengan film dan sandiwara? Mereka tidak kenal. Apakah mereka para Badriyun kenal cara-cara dakwah dengan membikin hizib-hizib pimpinannya dibaiat? Mereka tidak kenal baiat kecuali pada penguasa. Tatkhulina na'zukumullah. Prinsip pertama, sumbernya hanya Quran dan sunnah. Prinsip kedua, memahaminya dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, ihtijajuhum bi sunnah as-sahiha fil aqidah sawa'un kanat hadhihi sunnah sahiha mutawatirah am ahad. Prinsip ketiga, mengambil prinsip-prinsip akidah dari sunnah, apakah mutawatir ataupun ahad. Apa sama dengan yang pertama? Beda. Kalau yang pertama tadi secara umum sumbernya Quran sunnah, tapi ada orang yang berkata, saya juga sumbernya Quran sunnah, tetapi kita ambil sunnah itu kalau mutawatir saja. Kalau enggak mutawatir, jangan dipakai buat akidah. Nah, ini bukan salaf. Ini bukan dari salaf. Itu dari Mu'tazilah atau sejenisnya, para aqlaniyun. Adapun para salaf, para sahabat, para tabi'in, kalau ada ucapan Rasul, mereka menyatakan sami'na wa ta'ana. Kalau berupa perintah dan larangan, mereka akan jawab sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita akidah, mereka akan menjawab amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Baik. Qul inna a'udzu bikum min Allah, tidak tanya mutawatir atau ahad. bahkan diutus seorang sahabat ke Yaman. Kalaupun ada yang mengiringi, belum sampai mutawatir. Yaitu Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah. Apakah orang Yaman menerima dakwahnya atau tidak menerima? Menerima, padahal tidak mutawatir. Sehingga prinsip ketiga, bahwa salaf atau para salafus saleh tidak membedakan yang mutawatir ataupun yang ahad dalam masalah akidah, harus diterima. Apakah mutawatir ataupun ahad? Yang penting sahih riwayatnya. Yang keempat, prinsip salaf, mereka tunduk dengan wahyu dan tunduk dengan ucapan Rasulullah SAW, tidak membantahnya dengan akal, tidak membantahnya dengan ilmu kalam. Khususnya dalam perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib itu berita-berita tentang hari kiamat, berita tentang akhirat, berita yang tidak mungkin kita cari dengan panca indera kita, hanya dari berita Allah dan Rasulnya. Dalam masalah itu, ahlu sunnah salafiyun, pengikut salaf, hanya menerima dan menyatakan aman nabihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semua dari Rabb kami, tanpa menentang dengan akal, tanpa menentang dengan perasaan, tanpa menentang dengan pikirannya. Maka dengan prinsip ini keluar, tidak dianggap salaf orang yang dikasih hadis tapi hadis ini bertentangan dengan akal, itu bukan salaf, bukan salafi, bukan pengikut salaf. Dikasih berita dari Allah dan Rasulnya, jawabannya, tapi ini kan bertentangan dengan akal, bukankah ini gak masuk akal? Loh, ini hadis sahih. Batu akan berbicara, pohon akan berbicara nanti di akhir zaman. Kita gak tahu. Orang mukmin pengikut salaf pasti berkata, kami percaya karena ucapan Rasul dan sahih. Walaupun belum bisa kita pikirkan kayak apa batu berbicara, seperti apa pohon berbicara, yang sekarang baru kita lihat kotak berbicara, kotak-kotak kecil ini berbicara. Khudzubillahi azzaqul ala kulli hal, pasti benar kalau ucapan Rasulullah. Maka yang ditanya adalah riwayatnya dan sanadnya, sahih atau dhaif. Seperti Abu Bakar Siddiq, ini prinsip salaf, prinsip sahabat. Sahabat Abu Bakar didatangi orang-orang kafir. Ya Abu Bakar, ya bagi al-khair, wahai pencari kebaikan, pencari kebenaran, kamu tahu sekarang apa yang dikerjakan oleh temanmu itu, maksudnya Rasulullah SAW. Dia berkata dia ke Syam semalam. Apakah gak gila? Apakah masuk akal yang seperti itu? Semalam ke Baitul Maqdis yang harusnya ditempuh satu bulan perjalanan. Apa jawaban Abu Bakar? Apakah berita itu dari Rasulullah? Itu pertanyaannya. Ini apakah benar beritanya? Betul, dia sendiri yang berbicara. Silakan kalau gak percaya tanya sendiri. Kalau benar beritanya dari beliau, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya dengan beliau, padahal aku sudah percaya dengan yang lebih daripada itu, yaitu turunnya wahyu laila nahar. Aku percaya turunnya wahyu kepada beliau di pagi dan sore. Jauh mana Syam dengan nah di atas arsy sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pagi dan sore. Inilah prinsip salaf, prinsip para sahabat. Benarkah riwayatnya? Kalau benar, saya percaya walaupun lebih daripada itu. Apa kamu percaya dengan hadis seperti ini? Ini hadis Bukhari Muslim mengatakan begini begini begini. Hadisnya Bukhari Muslim. Iya, di halaman sekian, hadis nomor sekian, saya percaya walaupun lebih daripada itu. Selesai. Itu prinsip salaf, prinsip ahlus sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di antara prinsip salaf yang berikutnya, adamul khawd fi ilmi al-kalam wal falsafah. Tidak masuk pada ilmu kalam, ilmu mantek. Kalau sudah masuk-masuk ke sana, itu bukan mazhab salaf. Itu bukan madhabnya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Dikira di zaman mereka belum ada ahli-ahli filsafat Yunani, tokoh-tokoh mereka waktu itu sudah ada, bisa jadi bahkan lebih mungkin. masih tokoh-tokoh awalnya. Tapi toh mereka tidak memakai prinsip-prinsip filsafat, enggak memakai prinsip-prinsip ilmu kalam. Qul inna a'udzu billah. Maka kalau mereka mengaku ahlu sunnah tetapi memainkan kata atau memakai ilmu kalam, ilmu mantik, maka dia bukan ahlu sunnah. Berarti dia bisa mengatakan bahwa diri mereka ahlu sunnah. Imam Syafi'i, imamnya ahlu sunnah, berkata, man tamantok faqad tazandak. Man tamantok faqad tazandak. Siapa yang bermantik, dia jadi zindik. Zindik itu sesat. Mananya? Mana zindik sesat? Man tamantaka faqad tazandaka. Siapa yang bermantik, dia jadi zindik. Siapa yang memakai mantik, dia jadi zindik. Bahkan Imam Syafi'i berkata, hukumku bagi mereka yang masuk pada ilmu kalam untuk dikelilingkan di atas kendaraan sambil dipukuli dan diumumkan, inilah balasan, hukuman bagi orang yang meninggalkan sunnah dan masuk pada ilmu kalam. Jelas? Bagaimana sikap salaf terhadap ilmu kalam? Bagaimana sikap para ulama ahli sunnah terhadap ilmu kalam? Sangat disayangkan kalau ada orang yang ngaku salafi, bahkan mengaku da'i salafi, masuk pada ilmu kalam, ketika ditegur jawabannya, itu kan Imam Syafi'i menyatakan inilah balasan orang yang meninggalkan sunnah masuk ke dalam ilmu kalam. Kalau saya masuk dalam ilmu kalam tapi gak meninggalkan sunnah, katanya. Permainan kata lagi. Permainan kata ini. Orang yang masuk dalam ilmu kalam otomatis dia berarti meninggalkan sunnah, karena itu bukan dari sunnah. Itu dari kebid'ahannya orang Yunani. Kebid'ahannya Aristo, Plato, Sigmund Freud, dan lain-lain. Kebid'ahan mereka. Ngapain kita mempelajari? Bukannya qala Abu Bakar, qala Umar, qala Ibn Mas'ud, qala Ibn Umar. Bukannya menyatakan qala Imam Syafi'i, qala Imam Ahmad. Tapi berkata qala Plato, qala Aristo, qala Sigmund Freud. Itu bukan dari agama, bukan dari Islam. Sudah berapa itu prinsip salaf? Yang berikutnya, rafdut ta'wil batil. Prinsip berikutnya, tidak menakwilkan Al-Quran atau sunnah dengan takwil yang batil. Takwil itu artinya menyelewengkan makna, tidak menyelewengkan makna. Bagaimana tahunya orang ini menyelewengkan makna atau tidak? Dari dua sisi. Pertama dari segi bahasa. Kedua dari asar dan riwayat salaf. Kalau keluar dari bahasa Arab, maka itu menyelewengkan makna. Mengapa? Karena Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ini Quran diturunkan berbahasa Arab agar kalian paham. Ternyata dikatakan bahwa maknanya istawa adalah istaula. Silahkan cari di kamus bahasa Arab, kamus manapun. Apakah makna istawa, istaula? Tidak ada. Tidak berkait sama sekali. Istawa kalimat lain, istaula kalimat lain. Istawa artinya berada di atas sesuatu, sedangkan istaula artinya menguasai. Jauh sekali. Ini bukan menafsirkan, ini bukan menterjemahkan, tapi ini mengganti kalimat dengan kalimat lain. Dan itu takwil batil namanya. Sehingga kata beberapa ulama, betapa miripnya lamuhum wa nunul yahud. Betapa miripnya lam mereka dengan nunnya Yahudi. Apa nunnya Yahudi? Kata nabinya kepada mereka, qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Katakan hittah. Apa kata Yahudi? Hintah. Hittah artinya ampunilah kami. Mereka ngomongnya bukan henta, henta ditambah nun, gandum, atau dengan makna lain. Kurang aja, mengganti henta menjadi henta ditambah nun. Lah kalian sama kurang ajarnya, istawa ditambah lam jadi istaula. Itu bukan tafsir. Silakan cari makna istawa dalam bahasa dulu. Ini saya akan didapati makna istawa adalah ulu walirtifa, tinggi di atas sesuatu, ila akhir. Sehingga kalau sesuatu di atas sesuatu dikatakan kau istawa, dia telah istawa di atas sesuatu. Baik. Qul inna a'udzukum Allah. Maka yang keenam ini rafdut ta'wilil batil. Prinsip salaf, prinsip para sahabat, kalau ada kata-kata dari Allah dan Rasulnya, mereka terima dengan maknanya, dengan bahasa Arab, tidak ditakwilkan kesana kemari, tidak diseret-seret kesana dan kemari. Yang ketujuh, al-jam'u bainan nusufi fil mas'alatil wahidah. Ini yang jarang diingat atau banyak dilupakan. Jam'un nusus atau jam' bainan nusus fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan sekian dalil dalam satu masalah. Mengumpulkan sekian dalil dalam satu masalah. Dan ini biasanya yang menyelisihi prinsip ini orang-orang yang biasanya terburu-buru. Orang-orang yang terburu-buru mendapat satu dalil langsung menyimpulkan. Hadis yang bilang suruh bunuh, ya bunuh. Sebentar. Hadisnya kan bukan cuma itu. Ada sekian hadis. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis ini? Kumpulkan semua, maka disimpulkan. Akan ada kesimpulan yang benar. Waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah musyrikin dimanapun kamu dapati mereka. Keluar dari rumah, tetangganya musyrik, bunuh. Ketemu di jalan, bunuh. Ketemu di angkot, bunuh. Kenapa? Karena dia satu ayat, dia gak baca ayat yang lain. Satu hadis, gak baca hadis yang lain. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan tentang sekian kriteria orang kafir. Ada kafir yang harbi, ada kafir yang dhimmi, ada kafir terikat perjanjian, ada kafir tamu, ada kafir... Berbeda-beda hukumnya. Yang tadi hanya dalam peperangan. Maka bunuhlah mereka di mana kamu dapati mereka. Tetapi pada kafir yang lain yang dhimmi, di bawah kekuasaan seorang muslim, tidak boleh dibunuh. Bahkan diancam siapa yang bunuh. Hadisnya berbunyi, man qatala mu'ahidan atau man qatala dhimmiyan, karena ada dua riwayat, ada dhimmiyan, ada mu'ahidan, lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang di bawah kekuasaan seorang muslim, artinya dia kafir yang mentaati penguasanya, atau siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian, perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Lihat, bertentangan sekali dengan yang tadi. Baru dapat satu ayat langsung dia pakai. Sebentar. Prinsip sunnah atau prinsip salaf adalah mengumpulkan semua ayat, semua dalil, kemudian disimpulkan. Dikumpulkan, disimpulkan. Dan itu yang ahli adalah para ulama. Sehingga tanyakan kepada mereka bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Mereka akan menjawab dengan sekian dalil. Karena kadang-kadang ada hadis am, umum, tapi dikhususkan kecuali yang ini, tidak. Ada yang mutlak, ternyata ada syaratnya. Syaratnya ini. Kadang-kadang yang mujmal, global, ada rinciannya, mufassal. Demikianlah yang namanya dalil-dalil. Sehingga perlu fikih. Oleh karena itu, salaf tidak meninggalkan fikih. Salaf juga mempelajari fikih. Hadirin azakumullah, beberapa kaum muslimin mengira bahwa salaf itu cuma akidah. Akidah saja. Kalau dia tidak mempelajari fikih sesuatu, dia akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Di sana ada usul fikih, di sana ada qawaid fikhiyah, di sana ada berbagai macam kaidah-kaidah yang dengan itu kita akan bisa menyimpulkan apakah hukumnya, bagaimana harusnya, akan tahu. Tanpa fikih, tanpa qawaid fikhiyah, tanpa usul sunnah, usul fikih, akan terjadi kekacauan-kekacauan, kesalahan-kesalahan yang fatal. Khonibidina azakumullah. Sehingga mereka memiliki ciri-ciri. Mereka para salaf, salafus salih atau para pengikut salaf memiliki ciri-ciri. Pertama, mereka orang yang istiqamah di atas kebenaran. Tidak goyah hanya dengan iming-iming dunia, tidak goyah dengan berbagai macam ancaman-ancaman. berbeda dengan ahlul ahwa. Kalau ahlul ahwa sesuai dengan hawa, sesuai dengan selera. Kalau enak dia ikuti, kalau enggak enak dia ganti. Adapun salaf, mereka tegar di atas kebenaran apapun yang terjadi. Kata Hudzaifah kepada Abi Mas'ud, bukan Ibn Mas'ud, Abi Mas'ud, inna dhalalah haqq dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid din fa inna dinallahi wahid. Kata Hudzaifah, ingatlah, kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau anggap baik apa yang tadinya kau anggap jelek. Engkau anggap jelek yang kau tahu kalau itu baik. Hati-hati dari talawun fiddin, dari berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Ini pesannya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka salaf mengikuti Hudzaifah ibn al-Yaman, mengikuti para sahabat yang lain, yaitu tegar di atas hak. Kalau ini ma'ruf, ya ma'ruf. Kalau munkar, ya munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Di sini, di rumah, di pasar, di hadapan manusia, di hadapan satu orang, sama. Kepada orang awam, kepada orang berilmu, sama. Tidak kemudian berubah-ubah. Di sini mengatakan haram, di sini mengatakan sungguhnya boleh-boleh aja sih. Ketika sendirian, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Padahal tadi bilang haram. Di sini dia mengatakan boleh, di sini mengatakan enggak boleh. Di sini mengatakan bagus, di sini mengatakan tidak bagus. Padahal perkara yang sama. Al-dhalalah haqqud dhalalah. Yang namanya kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Kamu menganggap ma'ruf apa yang tadinya kamu anggap munkar, dan kamu anggap munkar apa yang tadinya kamu anggap ma'ruf. Inilah kesesatan yang hakiki. At-talawwun fiddin, berwarna-warni dalam beragama sesuai selera konsumen. Tinggal dilihat siapa yang diajak bicaranya, maka disesuaikan dengan itu. Ini khudunin ha'azakullah jelas ahlul hawa, sahibul hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.